Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحوات أعزكم الله الحمد لله وشكر الله على نعمة الله hari ini tanggal 19 Jumadil Awal 1443 Hijriah atau tanggal 23 Desember 2021 kita akan lanjutkan serial kajian syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari syarah penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Sekali lagi, kajian di sini kita tidak mengenal istilah bukan serial, semuanya serial, Mas. Hanya ketika antum itu melihat namanya serial itu harus di seri dan dieyalkan seri yal atau ya seperti itulah, artinya di situ harus dengan dilakukan dengan tenang, riang dan terus, Mas, ya nggak pakai berhenti dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, kita ini pertemuan 38 halaman 80. Kemarin kita bahas tentang permasalahan yang berkaitan dengan, Anda bisa lihat. Kemarin kita masih membahas tentang Asy'ariyah itu apa, Mu'tazilah itu apa, Jahmiyah itu apa, dan mereka itu adalah ahlu ta'til. Dan sekali lagi, ketika kita tahu kesalahan pemahaman kelompok-kelompok ini, bukan berarti kemudian kita diminta atau dianjurkan untuk membenci orang-orang yang mempunyai pemahaman seperti itu. Tapi justru orang-orangnya itu butuh terhadap doa kebaikan. Tapi pemikirannya yang salah, tentu kita tahu itu pemikirannya yang salah. Makanya inilah yang membedakan antara orang yang menuntut ilmu dan orang yang tidak menuntut ilmu. Orang yang tidak menuntut ilmu, dia tidak akan tahu salahnya sebelah mana. Sehingga kalau orang menuntut ilmu akan tahu di mana kesalahan dari pemikiran-pemikiran tersebut. Yang menjadi permasalahan lagi adalah ketika orang sudah menuntut ilmu, apakah dia mampu untuk membedakan mana kesalahan orang dan mana kesalahan pemikiran. Karena ketika dia itu sudah bisa membedakan mana kesalahan pemikiran dan mana kesalahan orang, maka dia pun masih berkeinginan untuk mendapatkan kebersamaan dengan saudaranya, manakala kita senantiasa mendoakan kebaikan kepada saudara tersebut. Kayak kemarin ada Pak adik kita yang membawa jamaah tablik pagi. Ya, setiap pagi kita di sini ada tafsir surat Al-Qasas. Dan surat Al-Qasas tidak ada remnya kecuali hari Jumat. Ya. Dan besok ketika daurah itu kita rem. Ya, rem enggak ada kajiannya. Dan kalau di hari-hari biasa itu terus berlangsung kecuali hari Jumat. Hari Jumat tidak ada kajian sama sekali. Kecuali malam di Dogan. Itu habis maghrib sampai jam 9.15 malam. Nah, ala kulli hal, di situ yang ana inginkan menceritakan beliau dari ikhwan jamaah tabligh. Ana tidak akan kemudian langsung mengatakan Mas jamaah tabligh jeleknya ini, salahnya ini, bukan. Tapi saat itu beliau sholat tidak pakai sutroh. Kemudian saat itu wudu. Ana lihat wudunya beliau masih belum pas. Kemudian ana tanya tentang apa yang jenengan ketahui tentang wudunya Nabi itu bagaimana. Beliau memperagakan di sini dan ada sedikit-sedikit yang di situ miss-nya beliau, kekurangannya beliau. Dan ana tidak menghardik beliau atau menjelekkan beliau dengan bahasa-bahasa ponis atau hukuman. Justru di situ beliau bisa bertanya lapang dan kita di sini juga merasa tidak ada pemponisan. Alhamdulillah, setelah selesai beliau mengiyakan dan bisa menerima apa yang diutarakan tentang wudunya yang sesuai dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bagaimana. Nah, oleh karena itu, manakala ada saudara-saudara kita yang seperti itu, jangan kemudian kita benci, kita isolasi, kita kemudian wislah, kowe neraka wae. Jangan. Justru kita punya PR besar untuk bagaimana mengajak mereka untuk bisa mendapatkan hidayah yang kita dapatkan. Hidayah Al-Quran, hidayah sunnah, dan hidayah menyelesaikan semuanya itu dengan apa mas? Cara pandang, cara pikir orang-orang terdahulu yang soleh. Bukan kemudian menjadikan semuanya dipahami dengan akal. Nah ini kelompok-kelompok ahlu ta'til ini terjatuhnya, kenapa mas salahnya? Satu, mengedepankan akal. Mengedepankan akal. Walaupun niat mereka baik, tapi ketika mereka mengedepankan akal, maka tidak terjadi dengan apa yang seharusnya. Nah di sini kita bahas. Ini kita bahas ulang tentang mabhas sadis, pembahasan yang keenam. Annal aqla la madkhala lahu fi babil asma' wa sifat. Bahasanya akal tidak ada peluang untuk masuk ke dalam pembahasan bab asma' wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Karena semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla itu adalah ghaib, maka tidak bisa dijelaskan secara apa mas? Secara akal. Nah, li'anna madaru isbatil asma'i wa sifat au nafiha ala sami. Karena poros penetapan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla itu adalah, atau menafikannya itu adalah berdasarkan sami. Ya, berdasarkan apa mas? Berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Fa'aquluna la tahkuma ala Allahi abadan. Kalau kita tidak sanggup, tidak akan mampu untuk menghukumi apapun yang Allah ciptakan, apapun yang Allah lakukan selama-lamanya mas. Fal madaru idan ala sam'i. Maka porosnya itu apa mas? Ini kita kembalikan pada Al-Quran dan Sunnah. Khilafan, ini berbeda dengan apa mas? Berbeda dengan Asy'ariyah, Mu'tazilah, Al-Jahmiyah, wa ghairihim, dan selain mereka. Min ahli ta'lid ta'til, dari orang-orang yang meniadakan asma' wa sifat. Kemarin kita sudah bahas secara terperinci apa itu Asy'ariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah. Nah, kemudian juga Jabariyah waktu itu kita bahas juga. Alladzi ja'alul madara fi itsbati sifat au nafiha 'ala al-aql. Yang mereka ya, orang-orang ahli ta'til tadi itu menjadikan porosnya ya, sumber mereka itu bisa menetapkan sifat-sifat Allah atau meniadakan sifat-sifat Allah berdasarkan akal. Berdasarkan apa, Mas? Akal. Faqalu, dan mereka berkata, maktadhal aqlu isbatuhu. Ya. Bahasanya, akal itu tidak bisa mengambil konsekuensi dari penetapan. Wa asbatnahu. Ya. Jadi, maktadha al-aqlu isbatahu. Akal itu tidak bisa menetapkan dari berkaitan dengan penetapan yang berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah aja. Namun apa yang mereka katakan, asbatnahu, kami tetapkan. Sawa'un asbatahu Allahu li nafsihi, yaitu kita menetapkan dengan apa saja yang Allah tetapkan untuk dirinya, amla, ataupun tidak. Wa maqtada nafihi, dan apa yang menjadi konsekuensi mengharuskan pengharusan untuk meniadakan, ya, nafiyanahu, ya, kita itu pun menafikan. Mereka mengatakan apa? Asbatnahu wa nafiyanahu. Ya, jadi kita tetapkan dan kita nafikan, kita tiadakan apapun yang itu menjadi konsekuensi. Wa in asbatahu Allahu wa ma la yaqtadil aqlu isbatahu wa la nafyahu fa aktsaruhum nafahu wa qala inna dalalatal aqli ijabiyyah fa in aujaba sifata asbatnaha wa in lam yujibha nafinaha wa minhum man tawaqqafa fihi fala yasbutuha li'anna al-aqla la yasbutuha lakin la yunkiruha li'anna al-aqla la yanfiha wa yaqulu natawaqqaf li'anna dalalata al-aqli 'inda hadha sabila 'inda hadha sabilatin idza lam yujab yatawaqqaf walam yanfi. Ya, kita ulangi di sini. Ya, penjelasan tentang kaitannya. Nah, di sini kaitannya penjelasan dari apa yang dijadikan patokan oleh Asy'ariyah dan Mu'tazilah dan Jahmiyah, dan selain mereka itu apa, Mas? Kelompok-kelompok yang mengedepankan akal mereka untuk ya memahami kontekstual asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Padahal asma dan sifat itu tidak bisa dijangkau dengan akal. Maka porosnya, sumbernya untuk kita itu bisa, ya, untuk bisa kita itu memahami, ya, memahami apa itu sifat dan nama Allah Azza wa Jalla, maka itu harus menjadi apa, Mas? Dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak bisa orang itu begitu saja menetapkan, oh ini kayak gini, oh ini kayak gitu. Itu gak bisa, Mas. Ya. Nah, sehingga kalau ketika kemarin kita pelajari, ya, awal munculnya Jabariyah, kemudian Jahmiyah, kemudian Mu'tazilah dan yang lainnya, pada hakikatnya itu adalah karena saat itu kondisinya sedang adanya perang pemikiran. Kaum muslimin itu diserang dengan pemikiran filsafat Yunani, Mas, sehingga ada fitnah fitnah apa? Al-Quran, makhluk. Begitu juga fitnah yang lainnya. Oleh karena itu tentang asma sifat, mereka menginginkan apa? Secara akal, mereka menginginkan untuk mensucikan Allah Azza wa Jal. Maka menurut akal mereka, kalau itu ya tidak sesuai dengan akal, maka kita tolak. Kita tolak. Begitu juga, kalau kemudian akal itu berseberangan dengan hal tersebut, maka dikedepankan akal. Sama halnya ketika orang-orang Asyairah yang sekarang itu menjadi mayoritas di Indonesia, ya, mayoritas di Indonesia secara akidah, mereka tidak meyakini sifat-sifat Allah Azza wa Jalla kecuali hanya 7 sifat. Kalau nama mereka meyakini, Mas. Mereka menetapkan. Tapi sifat itu mereka hanya menetapkan 7, yang lainnya tidak ditetapkan dengan alasan apa? Karena ini adalah sifat mustarakah, sifat yang dipakai bisa khalik, bisa makhluk. Maka sifat-sifat yang bisa dipakai oleh khalik dan makhluk itu ditiadakan sekalian. Itu takdisnya mereka, cara pensucian mereka seperti itu, Mas. Ya. Nah, ini yang sering terjadi. Nah, sehingga kita lihat, ya, kita ulangi di situ. Faqalu. Jadi, dari perkataan faqalu dulu. Ya. Nah, kita ulangi. Jadi disebutkan di situ. Ya. Faqalu, mereka mengatakan. Jadi orang-orang yang Jahmiyah, ahlu ta'til tadi mengatakan apa? Maqtadul aqlu isbatahu. Ya. Asbatnahu. Sawa'un asbatnahu Allahu li nafsihi amla. Dan apapun yang menjadi konsekuensi dari akal untuk menetapkan dari nama dan sifat Allah Azza wa Jalla, maka kita tetapkan. Sawa'un asbatnahu, ya, asbatahu Allahu li nafsihi amla. Ya, baik itu Allah sifatkan untuk dirinya atau tidak. Wa maqtada nafyahu nafainahu. Kalau itu menjadi konsekuensi untuk menghapuskannya, maka kita pun menghapuskannya. Wa in asbatahu Allahu, walaupun Allah telah menetapkannya. Ingat tuh, Mas. Ini yang lebih dahsyat. Wa in asbatahu Allah. Walaupun Allah telah menetapkannya. Di mana Allah menetapkan? Di Al-Quran dan Sunnah, Mas. Paham sampai di sini? Jadi, kebanyakan mereka, istilahnya menunjukkan bahwasannya, ya, di situ kaitannya dengan akal. Lagi-lagi dengan akal. Kalau apa yang mereka fahami dari akal itu sesuai, maka mereka akan tetapkan. Kalau enggak, mereka enggak tetapkan. Walaupun Allah sudah menetapkannya, mereka enggak ambil itu, Mas. Paham sampai di sini? Nah. Kemudian. Nah. Wama la yaqtadil aqlu isbatahu wala nafyahu fa aktsaruhum nafahu. Ya. Di sini. Wama la yaqtadil aqlu isbatahu wala nafyahu, dan apa saja, ya, apa saja di sini, ya, layak tidil aqlu, akal itu tidak memberikan, ya, konsekuensi untuk menetapkan dari apa yang Allah tetapkan, wala nafyahu, dan tidak meniadakan, fa aktsaruhum nafahu, namun kebanyakan orang-orang ahli ta'til tadi telah meniadakannya. Gara-garanya apa? Tidak sesuai akal. Ya. Jadi ketika akal itu tidak bisa mengambil konsekuensi untuk menetapkannya, dan tidak bisa juga meniadakannya, maka para mereka kebanyakan dari ahli ta'til tadi nafahu. Aku ora pengin repot-repot, Mas. Sing penting aku mensucikan Allah, hapus kabeh. Itu loh maksudnya. Paham maksudnya di sini? Nah. Waqala, dan dia berkata, inna didalatal akli ijabiyah. Sesungguhnya ya, pendalilan akal itu ijabiyah, Mas. Ijabiyah maksudnya positif. Pemikirannya positif. Gak mungkin pemikiran akal itu negatif. Maksudnya seperti itu. Itu lagi-lagi terkena falsafat. Terkena apa? Falsafat. Nah, kemudian ya. Jadi 6. Inna dilalatal akli ijabiyah. Sesungguhnya hukumnya akal itu positif. Wa in aujabal sifah. Walaupun itu aujabal sifah, mewajibkan sifat asbatnaha, maka kita pun menetapkannya. Wa illam yujibha, kalau itu tidak diwajibkan oleh akal, nafiyana, ya, nafinaha. Ya. Jadi kalau misalnya itu tidak sesuai dengan akal, ya. Nafainaha. Nafainaha, nafainaha. Ya. Kita tiadakan itu, Mas. Wa minhum man tawaqqafa fihi fala yusbituha. Dari mereka ahlu ta'til, ada yang mereka itu ya tawaqqaf fihi, berhenti tentang menetapkan sifat dan nama-nama Allah, mereka berhenti gitu saja. Kenapa? Fala yasbutuha, mereka tidak mau menetapkannya. Li'annal akla la yasbutuha, karena akal mereka itu tidak menetapkannya. Lakin la yungkiruha, namun mereka itu tidak mengingkarinya. Sebagaimana Asy'ariyah, nama mereka menetapi, tapi sifat-sifat yang mustarakah tidak diyakini. Maka mereka memakai apa? Sifat tujuh. Sifat tujuh yang asasi, Mas. Wujud, kidam, baqa, ya. Dan yang lainnya. Li'anna al-aqla, karena akal, la nafiha. Akal itu tidak meniadakannya. Wa yaqul, dan dia mengatakan, natawaqqaf. Kita itu berhenti. Kita itu, ya, tidak memberikan pijakan, ya, kita berhenti. Li'anna dilalatal akli, karena penunjukan akal inda hadihi salbiyah, karena penunjukan akal terhadap sifat dan nama ini negatif, Mas. Gak mampu, ya. Ada ijabiyah, ada salbiyah, ada positif, ada negatif, ya. Idza lam yujib, ya. Kalau kemudian idza lam yujib, kalau itu tidak kemudian diwajibkan, ya. Ya tawaqqaf, maka mereka pun menahan diri, berhenti, Mas. Dari memikirkan itu, tidak mau menetapkan, tidak mau menjelaskan pula. Wes, ya. Bukan urusannya kita. Seperti itu, Mas. Ya. Idza lam yujib yatawaqqaf. Kalau tidak menetapkan, maka dia pun menahan diri, dia berhenti. walam yanfi, dan tidak menafikan. Nah, fasara haula'i yuhakkamuna al-aql, atau di sini yuhakkimuna lebih asan. Haula'i yuhakkimuna, mengambil hukum dari akal, mas. Akal mereka jadikan hakim. Akal mereka jadikan hakim. Ya. Fima yajibu an yamtani'a 'ala Allah azza wajal. Dengan apa-apa yang seharusnya wajibnya untuk menahan diri dari apa yang ada pada Allah azza wajal. Ya. Jadi ya, tercegah kepada Allah azza wajal atau tidak boleh disematkan kepada Allah azza wajal. Tertolak. Fasara haula'i, haula'i siapa mas? Ahlu ta'til. Ya. Ini ahlu ta'til ini mas. Ahlu ta'til itu apa? Mu'tazilah, Jahmiyah, Asy'ariyah, dan apa mas? Jabariyah, dan yang lainnya. Termasuk di dalamnya Maturidiyah juga sama. Ya. Di mana mereka mengambil hukum, yaitu akal dijadikan sesuatu yang menghukumi. Akal mereka menghukumi. Au yamtani 'ala Allahi azza wajal, atau mereka itu mencegah diri ataupun apa? Menolak untuk tidak mau memikirkan Allah azza wajal. Tidak mau menetapkan, tidak mau pula menafikan. Nah. Kemudian di sini jelaskan fa yatafarra'u 'ala hadha, fa yatafarra'u 'ala hadha, maksudnya apa? Menjadi bercabang mas atas yang demikian, atas hal ini, berdasarkan ini kemudian bercabang. Maqtadul aqlu wasfallahi bihi, maqtadul aqlu wasfallahi bihi, wasifallahu bihi, wasifallahu bihi. Wa illam yakun fil kitab wa sunnah wa maqtadul aqlu nafyahu anillahi nafauhu wa in kana fil kitab wa sunnah. Suf, ini lihat, ini komponen yang pertama. Antum lihat satu paragraf ini ada berapa komponen mas, baru nanti kita konsepkan. Jadi maqtadul aqlu waswallahi bihi, apa yang di situ ya menjadikan akal itu, wasfallahi bihi, wusifallahu bihi, wa illam yakun fil kitab wa sunnah, walaupun itu tidak di dalam Al-Quran dan sunnah, wa maqtadul aqlu ya, dan apa yang mengharuskan akal itu, nafiyahu, untuk meniadakannya, anillahi, maka nafauhu, maka mereka pun meniadakan. Wa in kana fil kitab wa sunnah, walaupun itu di dalam Al-Qur'an dan sunnah. Ya. Jadi di sini akal itu ya harus dijadikan sebagai apa mas? Sifat bagi Allah azza wajalla. Maqtadul aqlu wasfallahi ya. Jadi kalau menurut akal itu ya, itu wasfallahi bihi, akal itu bisa mencerna sifat-sifat Allah azza wajalla, wasifallahu bihi, maka Allah disifati dengannya. Jadi ini yang pertama ya, ini yang pertama. Kalau sesuai akal, sesuai akal ini apa? Disifati. Ya, Allah disifati. Ya. Kalau tidak sesuai ya. Ini kalau sesuai. Jadi ini akal. Akal. Ini kalau sesuai Allah disifati. Dan kalau tidak, ini yang pertama, Ini yang kedua. Kalau tidak sesuai, sesuai akal, tidak ditetapi, maka Allah di sini sifat-sifatnya tidak ditetapi. Wa illam yakun fil kitabi was sunnah. Ya, meskipun itu tidak ada di Al-Qur'an dan Sunnah. Yang apa Mas? Sifat ini tidak ada di dalam Al-Qur'an. Meskipun tidak ada dalil. Meskipun tidak ada dalil, mereka menetapkan karena apa? Sesuai dengan akal. Ya. Wa maqtadal aqlu nafyahu. Nah, ini akal. Kalau sesuai akal, kalau tidak sesuai. Nah, ini bagian yang A untuk penetapan. Penetapan. Nah, sekarang akal, ya, akal bagian yang B. Ini tulis sendiri. Nah, ini B-nya di atas. Nah, ini yang B. Ini yang B, Mas. Yang apa, Mas? Yang penafian. Peniadaan, Mas. Ya. Jadi, maqtadul aqlu nafyahu anillahi nafau. Apa yang sesuai dengan akal? Sesuai dengan akal. Ya. Untuk ditiadakan. Untuk ditiadakan. Tentang Allah. Maka nafau. Maka mereka tiadakan. Ya. Wa in kana fil kitab wa sunnah. Meskipun itu ada di dalam Al-Quran sunnah. Paham sampai sini, Mas? Nah. Paham sampai sini? Nah. Ana ulangi lagi. Masih ada yang Ustaz ngomong apa tuh, ya? Ah, ya. Ini, Mas. Jadi pembahasan yang keenam ini adalah pembahasan tentang beriman dengan asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Ya, tentang nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Tapi di situ Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan tidak ada kesempatan untuk akal masuk ke dalam apa? Kesempatan untuk memahami apa? Nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Karena orang itu bisa memahami sifat dan nama-nama Allah Azza wa Jalla dengan cara apa, Mas? Dengan cara mendasarkan diri kepada sama. Dalilnya sama. Dalilnya apa? Al-Quran dan Sunnah. Akal gak bisa, Mas. Kebalikannya dengan ahlu ta'til. Orang yang meniadakan. Yaitu apa? Mereka menisbatkan diri dengan akal mereka. Kalau akal mereka itu menyatakan itu adalah hukum positif. Sehingga hukum positif itu tidak akan merugikan manusia. Karena positif. Nah, kemudian kalau itu sesuai dengan akal, mereka tetapkan sifat-sifat Allah itu. Kalau tidak, mereka tidak tetapkan. Meskipun itu ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, yang kedua tentang penafian, peniadaan. Kalau akalnya itu tidak bisa terima, ya maka itu ditiadakan. Meskipun itu ada dari Al-Quran dan Sunnah. Paham ya? Paham sampai sini? Nah, jadi ini semuanya berkaitan dengan apa, Mas? Tentang isbat wa nafi. Bagaimana cara menetapkan? Bagaimana cara meniadakan? Kalau didasarkan dengan akal, maka kita akan sama saja dengan ahlu ta'til. Ahlu ta'til kemarin kita sudah bahas. Ada apa, Mas? Ada Mu'tazila, ada Asy'ariyah, ada Jahmiyah, ada Jabariyah, ada Maturidiyah dan yang lainnya. Banyak sekali, Mas. Ya, sekali lagi, kita membahas tentang kesalahan-kesalahan pemikiran golongan-golongan tersebut bukan untuk mencari-cari fulan itu golongannya apa, pemikirannya apa, bukan. Seandainya Allah Azza wa Jalla menjadikan kita tahu ada orang yang punya pemikiran yang menyimpang, termasuk mereka, dia itu termasuk ahlu ta'til, apakah kemudian kita itu jodake, mengisolasi, atau bahkan memboikot? Bukan. Ini dalam rangka kita faham apa yang menjadi kesalahan pemikiran mereka. Kalau orangnya, tetap kita doakan, Mas. Tetap kita ajak. Tetap kita perbaiki. Dengan dakwah-dakwah, dengan lisan yang hikmah, tentunya. Paham ya? Ya. Jadi, kalau kaum muslimin dengan orang kafir saja bisa mengatakan toleransi, ya, toleransi seorang muslim bisa mengatakan, ya, dengan orang kafir toleransi, kenapa sesama kaum muslimin tidak ada toleransi, terutama di sekarang ini Natalun, ya, Natalun itu di mana-mana menjadi biang kerok untuk jentat sana, jentat sini, ya. Artinya apa? Untuk memojokkan kaum muslimin, mana yang ekstrim, mana yang tidak ekstrim. Naudzubillah. Apalagi sekarang ada wacana, Mas, moderasi beragama. Oh, potokui moderasi beragama. Aneh itu. Ya. Dan yang mengerikan itu, ketika itu, qaul haq uridu hal batil, yang diomongkan istilah moderasi bisa jadi sesuai dengan kamusnya itu baik-baik saja, tapi yang diinginkan kebatilan. Ingat itu, Mas. Wallahu khairun makirin, Mas. Allah itu sebaik-baik yang menipu. Kalau mereka itu menginginkan untuk menipu daya kaum muslimin, tapi Allah sebaik-baik membalas tipuan daya dari orang-orang yang menipu tersebut. Maka lihatlah nanti, antum bisa jadi akan menjadi saksi bagaimana kesudahan hidup mereka, orang-orang yang sekarang itu berkoar-koar tentang moderasi. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan mereka hidayah. Ya. Dan kenapa sekarang, baru sekarang ini, Mas, istilah itu? Aneh kan? Sepanjang hidup, apalagi ada Pak Utomo, ada Pak Mungki, ada bapak-bapak kita yang sudah tidak muda lagi. Aneh. Kenapa wacana itu kemudian digulirkan? Sedangkan sekarang banyaknya bencana alam. Banyaknya hal-hal yang sangat mengerikan. Jauh lebih banyak depan mata kita. Dan kenapa itu yang kemudian digulirkan? Bahkan bertriliun-triliun, Mas. Sangat-sangat disayangkan. Ya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah, ya, Mas. Kita tidak kemudian dalam rangka untuk mengkritik. Ingat ya, Mas. Tapi di situ adalah mengkoreksi. Dan itulah fungsinya ketika kita mengetahui ini. Ini ada ahlu ta'til, Mas. Ahlu ta'til itu akan melakukan ketaktilannya. Ya, ketaktilannya. Meniadakan tentang sifat dan nama Allah Azza wa Jalla ketika tidak sesuai dengan akal mereka. Maka ketika sekarang di Indonesia ini agama Islam itu tidak sesuai dengan beberapa gelintir orang, kemudian orang itu memberikan, ya, ini kayak misalnya ini tisu ini, Mas, ya, duit kabel. Nah, taruh di sini. Ini pemisalan anak nih, Mas. Ini duit semuanya. Yo, rayahan. Kira-kira gimana, Mas? Duit kabeh, Mas. Antum enggak akan pikir panjang. Jadi seperti itu. Allah Ustaz. Sedih, Mas. Maka jangan pernah kita itu membenci kaum muslimin. Tapi kita benci pemikiran-pemikiran yang merusak mereka. Kenapa kaum muslim itu menjadi bermusuhan sendiri, Mas? Gontok-gontokan. Kenapa, Mas? Itu tipu daya setan seperti itu, Mas. Setan ya, walakin tafrish bainahum. Setan itu sudah ais, sudah putus asa untuk mengajak orang-orang yang sholat untuk mensyirikkan dia, untuk menjadikan dia sesembahan. Gak bisa, orang yang sholat gak akan mampu. Tapi walakin tafrish bainahum, tapi tafrish, pecah belah, Mas. Dengan merasa paling benar sendiri, dengan merasa tidak pernah sayang. Justru dengan orang-orang kafir, jagain Natal, jagain gereja, yang saudara sendiri bangun masjid malah di protes. Ini kasihan. Ada apa dengan kaum muslimin di Indonesia, Mas? Kenapa jadi bancaan, Mas? Bancaannya tadi ini, Mas. Kepok duit, diumbulkan, diterbangkan angin, kemudian orang-orang yang lihat tutup mata. Itu loh, aku itu loh. Yang lain gak ada tahu. Sama-sama gak tahu. Tapi itu melukai saudara sendiri. Harusnya kita sayang kepada saudara kita, Mas. Ya. Apapun bentuknya, apapun pemikiran mereka, ketika mereka itu masih seorang muslim, tentunya kita harus ada keyakinan. Untuk apa? Memberikan yang terbaik buat dia, menolong dia, memberikan hidayah kepada dia, hidayatul bayan kepada dia, dan senantiasa mendoakan kebaikan. Bukan berarti kemudian malah justru nanti akan ada ya yang dianggap oknum dalam beragama. Ketika orang yang hafal Quran, hafal hadis dianggap oknum beragama. Kenapa? Karena di luar moderasi. Ingat itu, Mas. Itu mengerikan. Wacana seperti itu. Kenapa? Dan yang diserang sekarang adalah kaum intelektualnya dulu. Ya. Orang-orang awam kayak kita ini nanti belakangan. Ya, yang diserang apa? Orang-orang intelektual. Intelektual. Intelektual. Makanya ada orang-orang yang ulama sana. Sering ana bayangkan mengerikan. Semoga Allah Azza memberikan hidayah kepada kita semua. Ya, kita lanjutkan, Mas. Walihada yakuluna. Nah. Makanya yang ana katakan tadi, apa? Antum akan ingat itu, Mas. Hari ini. Ana mengatakan tentang kata-kata moderasi itu. Kalau sesuai dengan kamus, yang diinginkan itu adalah wasatiyah, pertengah. Tapi di situ, ya, qul haq uridu hal batil. Itu yang diinginkan. Ya, kayak kalau kita orang awam, nggak akan paham apa itu moderasi. Nggak ada yang tahu. Karena Mas Selamat, moderasi apa, Mas Selamat? Yang jelas bukan mie ayam, bukan siomay, bukan sambal. Gak ada yang tahu. Mas Ihsan, moderasi apa, Mas? Apa? Jadi moderat. Ya. Itu, Mas. Salah satu. Dan itu awal-awal ahlu taktil itu semuanya di apa, Mas? Bombardir dengan istilah-istilah baru yang tidak pernah dibahas sebelumnya oleh ulama-ulama sebelumnya, Mas. Ingat itu, Mas. Ini ada kesesuaian, ada korelasinya. Ya. Makanya ana kenapa menyebut tentang moderasi. Walaupun sebenarnya ana tidak ingin menyerang. Ya, artinya kita di sini bukan untuk ngeritik pemerintah, ya, bukan ya. Tapi kita menjelaskan tentang moderasi itu sendiri, Mas. Dulu kaum muslimin, ketika di awal-awal zaman keemasan, Qarun nasi qarni summa ladhi yalunahum summa ladhi yalahum, itu tidak pernah mengenal istilah-istilah Yunaniyah, Mas. Filsafat gak ada, Mas. apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, samina wa ta'na. Baru kemudian, ketika orang muslim itu sudah banyak, kemudian sampai orang-orang yang filsafat itu berusaha untuk juga masuk ke dalam ruang lingkup pemikiran Islam. Kemudian apa mas? Dikenalkan istilah-istilah baru mas. Itu korelasinya apa mas? Istilah-istilah baru. Yang sebelumnya belum pernah petik terbayangkan tentang istilah-istilah baru. Kayak misalnya apa? Al-Quran, makhluk. Kenapa? Alasannya. Karena di alam semesta itu hanya ada khalik dan ada makhluk. Selain khalik, makhluk. Al-Quran khalik atau tidak? Tidak. Maka makhluk. Kemudian saat itu apa? Sampai kemudian dipenjarakan para ulama kita. Termasuk Imam Ahmad. Gara-gara apa mas? Istilah yang baru mas. Istilah yang baru. Sekarang ini berusaha syaitan. Syaitan ini ada tafrish, mengadu domba kaum muslimin dengan istilah-istilah baru. Dikenalkan istilah moderasi. Pak mas, ini korelasi antara zaman yang dulu hingga sekarang, ketika apa? Kita kaum awam ini dikenalkan dengan istilah-istilah baru yang sebelumnya belum pernah ada mas. Bahkan di zaman penjajahan rano mas. Penjajahan ya Belanda pengennya kita itu bodoh sebodoh-bodohnya. Jangan sampai ada yang pintar. Sama halnya dengan seperti ini, mas. Kita dijajah dengan istilah-istilah baru. Ya. Karena apa? Ya, qul haq uridu hal batil. Itu perkataan yang benar tentang modernisasi. Kita itu kalau beragama jangan terlalu ekstrim. Jangan terlalu ya ngici dan seterusnya. Harusnya wasatiyah, pertengahan. Tapi yang diinginkan di situ apa? Kaum muslimin itu dijauhkan dari kurnya. Kur, inti-intinya agama Islam. Jadi kalau ngaji mas, sing wajar-wajar wae. Wah, Natal ora masalah dan ya itu yang nanti yang menjadi seperti itu, mas. Agama yang tidak susah payah. Agama yang di situ akhirnya menjadikan orang lain tidak ada ketahuan mana yang muslim, mana yang kafir. Padahal Al-Quran sendiri itu tidak mengenal moderasi kecuali apa? Inna dina indallahi al-islam, mas. Paham sampai sini? Dari mana mereka itu mengusung moderasi, mas? Dari tadi. Itu, mas. Masalahnya itu aja. Kayak antum lihat kan korelasinya ada. Dulu kaum muslimin tidak berpecah mas. Tiga generasi terbaik tidak pernah pecah. Kemudian kaum muslimin menjadi pecah, menjadi banyak kelompok pemikiran ahlu ta'til ini mas. Adanya orang-orang seperti ini ya, atau bin Wasil dan konco-konconnya yang notabene mengidam-idamkan tentang akal, kecerdasan akal dan yang lainnya. Itu mereka dikenalkan dengan istilah-istilah baru dalam filsafat. Tercemarilah mereka dengan filsafat. Nah, kaum muslimin sekarang di Indonesia ini mulai dicemari dengan dicekoki kata-kata baru, mas. Yang nantinya awalnya asing, terus lama-lama terdengar terus, akhirnya biasa. Wah, serapopo. Itu yang diinginkan seperti itu, mas. Ingat itu, mas. Itu nanti akan ada kejadian seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Nasallahu alaihi wasallam. Padahal kalau dari istilahnya sendiri ya, itu qaulul haq. Kita itu wasatiyah, mas. Artinya apa? Kemarin kita membahas tentang apa? Kita itu imannya di tengah-tengah ini, mas. Jangan sampai ada tafrid, jangan sampai ada ifrat. Paham sampai sih? Jangan sampai kita itu ada minimalis, kemudian ditarik oleh syaitan untuk jengkang ke belakang, jatuh ke belakang, atau kita itu didorong oleh syaitan, kemudian jatuh di depan. Ini ekstremis, ini minimalis. Ya, diinginkan kata-kata moderasi itu, ini loh, tengah ini loh. itu qaulul haq, tapi uridu hal batil. Yang diinginkan jelek itu, Mas. Kok ustaz sudah seudon? Iya, Mas. Kalau misalnya itu antum itu ya misalnya program mencetak kader, menghafal Quran, menghafal hadis, berapa triliun masuk akal, Mas? Ini hanya untuk menggulirkan istilah itu menjadi sesuatu yang tidak asing. Mau berapa triliun? Itu kemudian diiringi dengan kurikulum dan seterusnya dan seterusnya. Allah musta'an. Apa yang diinginkan dari situ, Mas? Dan orang yang mencetuskan itu mengerikan nanti, Mas. Jangan pernah merasa aman ketika Anda itu sudah memberikan konsep-konsep yang aneh, yang belum pernah dikenal sama sekali, itu nanti konsekuensinya di akhir kehidupan kita, su'ul khotimah, Mas. Na'udzubillah, Mas. Gak kepikiran, Mas, ketika jatuhkan palu, ini keturunan, peraturan ini, peraturan itu, nanti piye, nanti hisapi piye. Ngeri loh itu. Paham loh? Ini tadi apa, Mas? Mengenalkan istilah. Ketika awal, ahlu ta'til ini ada, istilah-istilah baru. Sekarang, kaum muslimin di Indonesia, kita yang awam ini gak ngerti apa-apa, dibilangnya gak ngerti apa-apa, ini dikenalkan istilah-istilah baru. Ini yang terjadi. Allahumma staf. Nah, kita lanjut, Mas. Walihada yakununa laisa lillahi aynun. Suf, antum lihat. Oleh karena itu, ya, laisa lillahi aynun. Bagi Allah tidak ada mata, Mas. Wala wajh. Tidak ada wajah. Wala lahu yad. Dan Allah tidak punya tangan. Ya. Kemudian, wala stawa alal arsh. Dan tidak tinggi di atas arsnya. Wala yanzilu ila samai dunia, dan tidak turun ke langit dunia. Lakinnahum, namun mereka nih, Mas. Mereka sopo, Mas? Ahlu ta'til, Mas. Makanya orang-orang yang pinter keblinger biasanya itu seperti itu, Mas. Pinter keblinger apa? Dengan tadi, Mas. Intelektual. Karena saking banyaknya mengusung kata-kata yang aneh-aneh, Mas. Membiasakan orang dengan kata-kata yang aneh pun perlu biaya yang mahal. Kok bisa? Sedangkan kita membiasakan diri malam Jumat, hari Jumat untuk baca kahfi aja gak pakai duit. Iya kan? Gak pakai duit. Pakai duit gak? Gak pakai duit. Untuk membiasakan. Ya. Nah, ini untuk membiasakan faham tentang moderasi pakai duit. Nah, kenapa harus pakai duit, Mas? Dengan uang triliunan itu pakai saja, Mas, menghajikan orang-orang yang sudah sepuh yang tidak bisa berangkat haji. Ya, atau membangun, ya, apa, Mas, pusat-pusat pembelajaran Al-Quran dan Sunnah. Karena apa? Orang yang menggang teguh Al-Quran dan Sunnah tidak mungkin itu biddul hukumah. Ingat-ingat, Mas. Orang yang menggang teguh Al-Quran dan Sunnah tidak mungkin bertentangan dengan pemerintah yang sah. Ingat-ingat, Mas. Dan itu pun sudah dilakukan di UAE, Mas. Awalnya mereka membuka pintu pada orang-orang Syiah. Tapi begitu tahu orang-orang Syiah itu yang menyebabkan pertempuran di mana-mana, di Teluk, termasuk di Yaman, termasuk di Syria dan yang lainnya, maka mereka pun menstop, gak ada boleh orang Syiah masuk ke UAE. Awalnya di the freeze, Mas. Kajian-kajian di masjid gak boleh sama sekali. Ya, akhirnya mereka paham. Ini cara menolak yang paling ideal adalah dengan menanamkan apa, Mas? Ideologi Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dibuka lagi kajian-kajian. Walaupun tetap harus sesuai dengan pantauan mereka, pantauan pemerintah. Indonesianya harusnya seperti itu, Mas. Bukan kemudian mengedepankan istilah-istilah yang baru, yang notabene pengusungnya siapa suatu? Siapa itu? Nah, paham toh? Ini yang ana lihat, ana rasakan, dan ana lihat sampai sekarang pun kaum muslimin yang ada di Timur Tengah jauh lebih kehidupannya di atas rata-rata, mas. Kita ini piye joan wong Indonesia, mas. Buminya sugih, mas. Indonesia itu kaya raya, mas. Tatinan di kabeh. Ya, kekayaannya kemana itu? Sedih. Ya. Allah musta'an. Ini yang kejadian. Allah musta'an. Mungkin bisa jadi karena kita kurang bersyukur. Atau kita kurang mendoakan kebaikan kepada pemerintah kita. Ataupun kita itu terlalu, apa mas? Terlalu asik dengan, apa mas? Urusan kita. Kita tidak menasihati kepada orang lain. Kita tidak mendoakan kepada orang lain. Kita justru, ya yang penting aku sih selamat. Itu sah-sah saja. Tapi kita sekarang paham bahwasanya di belakang kita, di sekeliling kita, akan ada banyak orang-orang yang menginginkan keburukan dan kerusakan di Indonesia ini. Dan semoga Allah Azza Wajalla menjaga kaum muslimin di Indonesia ini dari makar-makar ya para pengikut syaitan. Nah, lanjut mas. Lakinnahum yuharrifuna. Jadi ketika mereka mengatakan bahwasanya Allah itu tidak punya mata, tidak punya wajah, tidak punya tangan, dan tidak beristiwa di atas ars, tidak turun ke langit dunia. Namun mereka apa? Yuharrifuna. Mereka menyelewengkan. Wa yusammuna tahrifahum ta'wilan. Dan mereka menamakan tahrifnya mereka, penyelewengan mereka, ta'wilan. Suf, antum nanti akan lihat mas. Istilah lagi mas. Yang dipakai apa? Qul haq uridu hal batil. Itu dari awal itu mas. Ya. Qul haqnya mengatakan hukum positif akal mas. Bahwasannya ini tadi kita sebutkan bahwasannya al akal ya itu ijabiyah mas, positif mas, bukan salbiyah. Maka tidak mungkin akal itu menghukumi sesuatu dengan negatif. Itu karena menungso. Ya. Karena apa? Kekurangan kita dalam memahami konteks apa yang ada di ya, sekeliling kita. Bahkan ketika kita berbicara tentang apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah ciptakan, kita enggak mampu untuk memahami semuanya dengan detail, mas. Kita berkaca lu otak kundi toh, otak kita itu kerjanya kayak gimana toh, pun nggak bisa mas. Apalagi sekarang yang tentang ya alat canggih apapun yang berkaitan dengan ini mas, yang di perut kawat yang sedang hamil, itu pun tetap rahasia sampai sekarang. Meskipun bisa dilihat ini kelaminnya apa, tapi pertanyaannya, metu isi lahiran pora, isi urip pora, itu kan nggak bisa jawab. Ya. Itu berapa banyak bayi yang keluarnya kayaknya sudah nggak ada nyawa, tapi kemudian Allah berikan. Nggak ada itu mas yang kemudian mengetahui tentang rahasia Allah Azza wa Jalla. Ilmu kita terbatas, akal kita terbatas, maka adalah suatu hal yang menjadi kecerdasan tersendiri ketika kita menisbatkan apapun yang gaib dengan dasar yang tidak diragukan lagi, yaitu Al-Quran. Dzalikal kitab la raiba fihi. Kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, mas. Kenapa antum masih ragu dengan Al-Quran? Ya. Antum ragu dengan Al-Quran karena bisa jadi antum kurang membacanya, kurang menelaahnya, kurang mempelajarinya. Karena ketika orang sudah mempelajari Al-Quran, maka dia butuh dengan sunnah Nabi SAW. Tidak bisa berdiri sendiri. Yang penting Al-Quran, Ustaz. Tuhan sunnah apa sudah pasti. Tidak diragukan. Kalau sunnah, ada yang do'if, ada yang iya. Antum sholat pakai apa, mas? Ada di dalam Al-Quran. Tata cara sholat. Enggak ada dalam Al-Quran tata cara sholat. Yang ada di sunnah. Sallu kama ra'aitumuni sholli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Tidak disebutkan tentang tata cara detail sholat dalam Al-Quran. Perintah sholat ada mas, detailnya enggak ada. Makanya Al-Quran menjelaskan semuanya dengan detail, dengan adanya sunnah Nabi SAW. Walau angkaru ingkar juhdin, kalau mereka mengingkarinya dengan ingkar yang ngeyel, la kafaru. Ya, tentunya mereka akan jadi kafir mas. Li'annahum kadibu, karena mereka itu dusta. Lakinnahum yungkiruna ingkara ma yusammuna ta'wilan, mereka mengingkari dengan memberikan nama ta'wil mas. Antum harus lihat mas, apa mas, di dalam penjelasan usul tafsir Syaikh Utsaimin rahimahullah, ada penjelasan tentang apa itu tafsir, apa itu ta'wil, dan apa itu tahrif. Ya, tahrif, ya, melencengkan. Itu kalau yang ada dalilnya namanya tafsir. Ya, ya nanti kita lanjutkan setelah salat maghrib. Insyaallah binillah. Naktafi bihadzal qudrah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pung. Apa? Itu nih. Suatu.